سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu, malam yang kedua dari Muharram 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama membaca kembali kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Masih kita di dalam bab yang kelima, yaitu sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah hingga berakhir dengan peperangan dengan Banu Quraidah. Pada pembahasan yang pertama, kita sudah mempelajari langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah ke kota Madinah. Langkah yang pertama yaitu beliau membangun masjid, Masjid Nabawi. Kemudian langkah yang kedua yaitu beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Kemudian langkah yang ketiga yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai atau yang disebut dengan piagam kota Madinah dengan kaum Yahudi. Dan seluruh Yahudi sesuai dengan sejarah berada di dalam kedamaian, keamanan, ketenteraman selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai tersebut. Kecuali tiga kabilah yang mereka mengingkari perjanjian damai tersebut. Tiga kabilah tersebut adalah Banu Nadhir, Banu Quraidah, dan Banu Qainuqa. Dan itu sudah kita jelaskan bagaimana mereka mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pada bab yang kelima ini membahas pembahasan yang kedua, yaitu fiqhus sirah fi nuzuli ba'dhi al-ahkam at-tashri'iyyah. Fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya beberapa hukum syariat. Tentang turunnya beberapa hukum syariat. Nanti ada syariat azan, kemudian ada syariat pemindahan kiblat ke Ka'bah, kemudian juga ada syariat-syariat yang lain, di antaranya juga syariat puasa yang kita akan pelajari insyaallah taala pada pembahasan yang kedua ini, syariat zakat, kemudian juga ada syariat jihad. Ini semua adalah pembahasan-pembahasan yang ada pada pembahasan kedua, yaitu dari pembahasan-pembahasan tentang di dalam bab yang kelima ini. Baik, kita akan mempelajari pembahasan yang kedua, yaitu fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang turunnya beberapa hukum syariat. Yang pertama yaitu tasyri'ul adzan, disyariatkannya adzan. Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah di dalam kitabnya ini mengatakan bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai di kota Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan kekejian mereka, kemudian juga penyiksaan mereka, penghalangan mereka terhadap dakwah ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di kota Mekah, beliau mengkhususkan dakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Selama di Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuat pondasi akidah yang kokoh di dalam jiwa-jiwa manusia. Selama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, beliau membersihkan apa saja yang ada di dalam diri manusia dari berupa peribadatan kepada berhala-berhala. Mereka diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berdakwah di kota Mekah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu 13 tahun lamanya. Kemudian penulis mengatakan bahwa semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dan beliau mendapati negeri yang aman, masyarakat yang aman di sekitarnya, maka mulailah turun pensyariatan-pensyariatan Islam. Seperti azan, pemindahan kiblat, pensyariatan puasa bulan Ramadhan, persyariatan zakat, kemudian juga pensyariatan jihad. Nah, inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan kali ini. Poin yang pertama, pensyariatan tasyri'ul adzan lis-shalah. Pensyariatan azan untuk salat. Sebelum kita bahas bagaimana sejarahnya pensyariatan azan untuk salat, maka al-adhan secara bahasa artinya adalah al-i'lamu bisyai, yaitu memberitahukan tentang sesuatu. Seperti misalkan dalam surat At-Taubah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanun minallahi wa rasulih. Wa adzanun minallahi wa rasulih. Surat At-Taubah ayat 3. Dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Ini berarti adzan secara bahasa adalah pemberitahuan terhadap sesuatu. Adapun adzan secara istilah syariat, yaitu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, kemudian Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat, bahwa al-adhan adalah al-i'lam biwaqti as-salah bi-alfadhin ma'lumah makhsusatin masyru'ah. Adhan secara istilah syariat adalah pemberitahuan tentang waktu sholat dengan lafad-lafad yang ditentukan, yang khusus, yang sudah disyariatkan. Pemberitahuan waktu sholat dengan lafad-lafad yang sudah ditentukan, dikhususkan, dan disyariatkan. Dan al-adhan dinamakan adhan karena muadzin memberitahukan kepada manusia waktu sholat. Al-adhan dinamakan adhan karena muadzin memberitahukan kepada manusia waktu sholat. Dan nama lain dari al-adhan adalah an-nida. Nama lain dari al-adhan adalah an-nida. Karena muadzin menyeru manusia dan memanggil mereka untuk sholat. Nida artinya adalah menyeru, bakuriak untuk memanggil, berteriak untuk mengajak. Maka nama lain dari al-adhan adalah an-nida, yang artinya berteriak untuk mengajak. Kenapa? Karena muadzin memanggil manusia untuk mengerjakan sholat. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ilas shalah ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dan jika kalian melakukan nida kepada salat, maksudnya memanggil mereka kepada salat, berteriak mengajak mereka kepada sholat, maka mereka menjadikan panggilan tersebut sebagai mainan, olok-olokan. Dzalika biannahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak berfikir. Begitu juga an-nida atau nama lain dari al-adhan adalah an-nida, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalil yang menunjukkan bahwa nama lain dari al-adhan adalah an-nida, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Jika diteriakkan adzan untuk salat, jika dilakukan nida untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah, yaitu menuju salat Jumat. Jika berbicara tentang adzan, maka erat kaitannya pembicaraannya dengan iqamah juga. Maka arti al-iqamah secara bahasa diambil dari kata aqama yuqimu yang artinya mendirikan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu lurus, tegak. Menjadikan sesuatu itu lurus atau tegak. Ini arti iqamah secara bahasa. menjadikan sesuatu lurus atau tegak. Adapun arti iqamah secara istilah syar'i adalah bahwa al-i'lam memberitahukan tentang bi fi'lis salah, tentang pengerjaan waktu salat. Kalau azan memberitahukan tentang waktu salat, sedangkan iqamah memberitahukan tentang pelaksanaan salat. Itu bedanya. Paham ya? Azan artinya memberitahukan tentang waktu salat. Sedangkan iqamah memberitahukan tentang pelaksanaan salat. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dan sedikit tentang fikih ya. Ini kan kita belajar sejarah. Dan di sini Anda bisa tahu bagaimana bedanya sejarah dengan fikih. Kalau sejarah kita cerita. Tapi karena dia ada kaitannya dengan fikih, maka sedikit tentang fikih. Hukum azan dan iqamah adalah fardhu kifayah. Hukum azan dan iqamah adalah fardhu kifayah. Menurut jumhur ulama rahimahumullahu taala, artinya jika ada sebagian kaum muslimin yang mengumandangkan azan dan mengucapkan iqamah, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang beriman, jika dilakukan nida, diazankan salat dari hari Jumat, maka bersegeralah melaksanakan salat Jumat. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya azan dan iqamah hukumnya adalah fardhu kifayah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Malik ibn Al-Huwairits radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza hadaratis salah falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Jika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini berarti cukup satu. Menunjukkan kepada hukum fardhu kifayah. Bahwa apabila dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka sudah mencukupi. Wal ya'ummakum akbarukum. Dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Taib. Ini yang berkaitan dengan pendahuluan dari pensyariatan salat. Dan saya ingin tegaskan di sini, azan adalah termasuk dari syiar Islam. Azan adalah termasuk daripada syiar Islam. Syiar artinya al-ma'alim allati nadaballahu ilaiha, yaitu tanda-tanda atau prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan untuknya dan sangat memerintahkan untuk menegakkannya. Maka para ulama rahimahumullahu taala mengatakan al-adhan syiarul Islam. Adhan adalah syiar Islam. Makanya termasuk dari syarat pemimpin masih wajib ditaati adalah ma aqamu fikumus salah. Kalau seandainya para pemimpin masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian, masih terdengar suara azan di tengah-tengah kalian, maka pemimpin itu masih patut untuk ditaati. Karena itu menunjukkan bahwa dia masih menegakkan syiar Islam. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, ada perkataan menarik tentang azan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Saya akan bacakan di sini. Beliau mengatakan, Imam Al-Qurtubi berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, al-adhanu ala qillati alfadhih mushtamilun ala masail al-aqidah. Adhan, meskipun sesuai dengan, meskipun sedikit lafadznya, tetapi dia mencakup permasalahan-permasalahan aqidah. Ini istimewanya adhan. Dia meskipun hanya lafadz-lafadz yang sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi dia mencakup permasalahan-permasalahan akidah. Kemudian beliau menjelaskan, li'annahu bada'a bil akbariyah wa hiya tatadhammanu wujudallahi wa kamalih. Artinya, karena dia, yaitu azan, dimulai dengan al-akbariyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini mencakup wujudullah wa kamalih, mencakup tentang keberadaan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita atau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka ini berarti menunjukkan kepada Allah ada dan Allah sempurna. Dan ini menunjukkan kepada tauhid asma wa sifat. Thumma sanna bitauhidi wa nafas syirik. Kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin mengucapkan lafaz yang kedua yaitu dengan tauhid dan menafikan kesyirikan. Kemudian lafaz yang ketiga asyhadu anna muhammadar rasulullah thumma bi itsbatir risalati li muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz yang ketiga menetapkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tauhid. Ini juga yang berkaitan dengan akidah. Jadi beliau memang mengatakan mustamilun ala masailil aqidah. Adzan meskipun lafaz-lafaz yang pendek, yang sedikit, tetapi dia mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Yang pertama tentang keberadaan Allah dan kesempurnaannya. Yang kedua tentang akidah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga tentang penetapan akidah, penetapan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a ila ta'ah al-makhsusah aqiba asy-syahadati bir-risalah, li'annaha la tu'raf illa min wijhati ar-rasul. Ini penting lihat. Ketika seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar menunjukkan kepada akidah, itu kepada akidah keberadaan Allah dan kesempurnaan Allah. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, menunjukkan kepada akidah tauhid, yaitu meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah dan menafikan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini akidah, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling terakhir. Kemudian hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini juga berkaitan dengan akidah, yaitu mengajak kepada ketaatan yang khusus setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam Al-Qurtubi, karena ibadah tidak dikenal kecuali dari pensyariatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah. Ini benar-benar Terbukti perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-adhan ala qillati al-fadih mustamilun ala masailil aqidah. Adhan, meskipun lafadznya pendek-pendek, sedikit, tetapi mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah. Li'annaha la tu'raf illa min wijhatir rasul. Karena ibadah, hayya ala salah, salat contohnya, tidak dikenal kecuali dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak bisa mengerjakan salat kecuali dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tsumma da'a ila al-falah wa huwa al-baqa'ud da'im. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kemudian ini kata Imam Al-Qurtubi, al-falah dia adalah keberuntungan yang terus-menerus. Dan ini menunjukkan kepada adanya hari akhir, adanya surga. Jadi benar-benar subhanallah, masalah adzan mencakup permasalahan apa? Akidah. Jadi ucapan hayya 'alal falah itu ucap mungkin ringan kita dengar setiap hari. Tetapi yang dimaksud mari menggapai keberuntungan, mari mendapai keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud di sini adalah yaitu kekekalan abadi. Dan kekekalan abadi hanya ada di mana? Di surga kelak. Kekekalan dan kenikmatan abadi hanya ada di surga. Berarti hayya 'alal falah, ucapan ini mengingatkan kita tentang surga. Dan ini akidah. Thumma a'ada ma'a'ada taukidan. Kemudian muadzin mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah sebagai penutup untuk menegaskan yang sebelumnya. Dan ini juga menunjukkan kepada permasalahan akidah. Yang jelas adzan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, meskipun lafadznya kecil, pendek-pendek, sedikit, tetapi menunjukkan kepada hampir seluruh permasalahan akidah. Ya, hampir seluruh permasalahan akidah. Ahibbati, hafizakumullahu ta'ala, saya ingin menegaskan lagi juga bahwa karena adzan adalah syiar Islam, maka tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Kalau seandainya ada suatu kampung, mereka bersepakat untuk meninggalkan adzan, maka pemimpin berhak, seorang pemimpin muslim berhak untuk memerangi kampung tersebut. Untuk memerangi kampung tersebut. Karena adzan adalah syiar Islam. Dalil yang menunjukkan bahwa pemimpin berhak untuk memerangi kampung tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala' al-fajr wa kana yastami'u al-adhan. Fa idza sami'a adhanan amsaka illa aghar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa cemburu, ya, cemburu. Artinya, yughiru, agara yughiru, idha asra'a fil adwi. Cemburu yang menunjukkan bahwa dia ingin segera berlari gara-gara cemburu tersebut. Ya, jika telah terbit fajar, beliau senantiasa mendengarkan azan. Kalau sudah dikumandangkan azan, maka beliau tidak lagi berlari untuk mengumandangkan azan. Kalau terlambat pengumandangan azan, terutama azan subuh, maka beliau bersegera lari agar segera dikumandangkan azan. Ini menunjukkan bahwasanya azan adalah syiar Islam. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini. Fi hadzal hadits dalilun ala anna al-adhan yamna'u al-igharata ala ahli dhalika al-mawdi' fa innahu dalilun ala islamih. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya azan melarang pengepungan terhadap kampung tersebut. Karena itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan sekali lagi, apabila ada suatu perkampungan yang tidak mengumandangkan azan, maka pemerintah Islam boleh untuk memerangi mereka, mengepung mereka untuk diperangi. Karena itu menunjukkan bahwa mereka bukan muslim. Tetapi kalau sudah azan, maka ditahan pengepungan terhadap mereka, karena menunjukkan bahwasanya mereka adalah muslim. Bisa dimaklumi ini ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan azan. Sudah azan? Belum? Baik. Kita lanjutkan. Ahibati hafizakumullahu taala. Azan disyariatkan pada tahun pertama dari hijrah. Azan disyariatkan pada tahun pertama dari hijrah. Dan ini yang dikuatkan pendapatnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan ar-rajihu anna dhalika fi sanatil ula lil hijrah. Pendapat yang kuat bahwa azan disyariatkan pada tahun pertama dari hijrah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yang disebutkan oleh penulis di sini, ya, yang menunjukkan penulis di sini, yaitu penulis Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala mengatakan An-Nafi' anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul kana al-muslimuna hina qadimu al-Madinah yajtami'un fatahayyanuna as-salah laysa yunada laha fatakallamu yawman dhalika faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود أو مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة yang artinya Nafi' meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat. Karena waktu itu belum ada azan. Jadi kumpul, mereka saling menyeru, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Seperti zaman sekarang. Ya, terutama di Banjarmasin ini. Ya, sebelum azan subuh biasanya itu ada. Ayo sholat, ayo sholat. Itu sebenarnya sebelum azan di syariat. Ketika sudah ada azan, maka tidak perlu lagi seperti itu. Sebab belum ada saat itu seruan khusus untuk mengerjakan sholat. Lalu pada suatu hari sebagian mereka berkata, gunakanlah naqus. Naqus adalah kayu panjang yang dipukul dengan kayu kecil, kentongan. Dan ini adalah orang-orang Nasrani melakukannya seperti itu. Sementara sebagian yang lain mengatakan, pakailah buk. Untuk memanggil orang sholat. Buk adalah sejenis trompet ataupun seruling. Seperti orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seseorang untuk menyerukan sholat? Maka Nabi Muhammad SAW pun akhirnya beliau berkata, wahai Bilal, bangun dan serukan sholat. Bangun dan kumandangkan azan. Nah, ini awal pensyariatan azan, yaitu pada tahun pertama dari kenabian hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai kepada bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka saling panggil memanggil. Bahkan ada riwayat disebutkan bahwasanya mereka saling memanggil dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, yang artinya salat dikerjakan secara berjamaah. Salat dikerjakan secara berjamaah. Awalnya seperti itu, cuma panggilan-panggilan saling memanggil satu dengan yang lain. Kemudian ada juga riwayat dalam riwayat Imam Abu Daud bahwa unsub rayatan inda huduris salah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbang untuk mengumpulkan manusia saat sholat, maka ada yang memberikan usulan, yaitu kibarkan bendera saat datang waktu sholat. Maka sebagian mereka ada yang setuju, sebagian ada yang tidak setuju. Jadi ada beberapa cara sebelum adanya azan yang sekarang ini, yaitu saling panggil memanggil. Yang kedua, dengan ucapan as-salatu jami'ah. Yang ketiga, dengan menegakkan bendera untuk sholat. Lalu kemudian akhirnya ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu beliau kemudian bermimpi tentang azan. Beliau kemudian bermimpi tentang azan. Kita baca hadis tentang azan mimpinya Abdullah bin Zaid. Penulis hafizahullah ta'ala, Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid berkata, Ra'a Abdullah ibn Zaidin ru'ya al-adhan. Abdullah bin Zaid bermimpi tentang adhan. Kama fi sahihi sunan Abi Dawud an ibni Abi Layla. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sahih sunan Abi Dawud dari ibnu Abi Layla. Uhilatis salatu thalatha ahwal. Artinya, salat itu ada tiga kondisi. Qala wa haddatsana ashabuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad a'jabani an takuna salatul mu'min aw qala al mu'minin wahidah hatta laqad hamamtu an ab'atha an abutha rijalan fid dur yunaduna an-nasa hina as-salah wa hatta hamamtu an amara rijalan yaqumuna 'ala al-athaam yunaduna al-muslimina hina as-salah hatta naqasu aw kadu an yanqasu qala faja'a rajulun min al-ansar wa qala ya rasulullah inni lamma raja'tu lamma ra'aytu min ihtimamika ra'aytu rajulan kana 'alayhi thawban akhdaran fa qama 'ala al-masjid fa adhan thumma qa'ada qa'adah, thumma qama faqala mithluha illa annahu yaqul qad qamatis salah walawla an yaqula an-nas qala ibn al-muthanna an taqulu laqultu inni kuntu yaqdhanan ghayra na'im faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn al-muthanna laqad araka Allahu 'azza wa jall khayran wa lam yaqul 'amr لقد أراك الله خيرا فمر بلال فليؤذن فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سقت استحييت. Artinya, Abdullah bin Zaid bermimpi tentang azan. Diriwayatkan oleh Abu Layla. Ini keliru. Ibnu Abi Layla. Diriwayatkan oleh bukan Abu Layla tetapi Ibnu Abi Layla. Para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan salatnya kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan orang mukminin. Maksudnya menakjubkan salatnya orang muslimin atau orang mukminin. Mereka melakukannya secara serentak. Tertarik aku memperhatikan seseorang dari ketinggian mengajak manusia untuk sholat. Mereka berada di atas atam. Atam yaitu bangunan yang tinggi. Sambil memukul nukus. Nukus tadi adalah kayu panjang. Seperti kentungan. Guna mengajak manusia untuk melaksanakan sholat. Ia berkata, kemudian datang seseorang dari kaum Ansar seraya berkata, ya Rasulullah, aku melihat besarnya perhatianmu terhadap azan. Aku bermimpi melihat orang yang memakai baju hijau, berdiri di masjid, kemudian mengumandangkan azan. Kemudian duduk sesaat, selanjutnya berdiri kembali mengumandangkan kalimat sempurna. Dan juga menambah dengan qad qamatis salah. Yang pertama azan, yang kedua apa? Qamah. Kemudian Ibnu Musanna berkata, Ibnu Musanna di sini adalah yang meriwayatkan hadis. Katakanlah aku dalam keadaan sadar bukan tidur. Maksudnya saking jelasnya mimpi tersebut. Saking jelasnya mimpi tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Musanna berkata, Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Ia tidak menyebutkan amr. Maksudnya dalam riwayat yang lain tidak disebutkan kata Amr. Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Maka suruhlah Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah bermimpi sama seperti mimpinya Abul Muthanna. Bukan Abu sini, Ibnul Muthanna. Ya. Jadi Abdullah bin Zaid bermimpi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun bermimpi. Umar berkata, tetapi ia lebih dahulu menceritakannya, sehingga aku pun malu menceritakannya kembali. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bermimpi bahwa ada yang mengumandangkan azan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun bermimpi bahwa ada yang mengumandangkan azan. Nah, inilah hadis tentang azan, yaitu hadisnya dari Abdullah bin Zaid bahwasanya beliau bermimpi. Ya, bahwasanya beliau bermimpi. Taib. Pembahasan selanjutnya, berapa muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 muadzin. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdzurah, dan Sa'ad Al-Qarad. Saya ulangi, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdzurah, dan Sa'ad Al-Qarad. Jadi 4 muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Mahdzurah namanya, Abu Mahdzurah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala mengatakan, Abu Mahdzurah Al-Jumahi. Abu Mahdzurah Al-Jumahi, muadzin Masjidil Haram, sahibu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzin Masjidil Haram, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min andan nasi sautan wa atyabah. Artinya, dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling lantang suaranya dan paling indah. Ini Abu Mahdzurah, ya, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah seperti itu. Kemudian juga Sa'ad Al-Qarad. Sa'ad Al-Qarad adalah nama aslinya Sa'ad bin A'id. Sa'ad bin A'id, beliau adalah muadzin. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi atau di dalam kitab Asadul Ghabah tentang Sa'ad Al-Qarad. Ini cerita menarik. Siapa beliau Sa'ad Al-Qarad ini? Kenapa dinamakan Sa'ad Al-Qarad padahal namanya Sa'ad bin A'id? Dinamakan demikian karena beliau berdagang Al-Qarad. Al-Qarad adalah semacam sebuah pohon. Pohon yang diperdagangkan oleh saat ini adalah sebuah pohon. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala Sa'ad dan mendoakan keberkahan atas Sa'ad dan menjadikan Sa'ad sebagai muadzin di Masjid Quba. Dan mengganti Bilal apabila Bilal tidak azan. Kemudian mengganti Bilal saat Bilal mengumandangkan azan, saat Bilal tidak mengumandangkan azan lagi di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ketika Bilal pergi ke negeri Syam dan akhirnya Sa'ad Al-Qarad lah yang menggantikan Bilal sampai selesai, sampai beliau meninggal. Jadi Sa'ad Al-Qarad ini termasuk dari muadzin pengganti siapa? Bilal. Ya, muadzin pengganti Bilal. Nah, makanya namanya Sa'ad Al-Qaradh karena beliau terkenal berjualan pohon bernama Al-Qaradh. Padahal namanya adalah Sa'ad bin A'id. Maka muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdzurah Al-Jumahi, kemudian Sa'ad Al-Qaradh. Ini muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ahibati hafizakumullah taala, kemudian penulis menyebutkan beberapa hikmah dari pensyariatan azan. Kita baca beberapa hikmah dari pensyariatan azan. Dan ada beberapa jenis azan, ya. Ada beberapa jenis azan yang disebutkan oleh penulis di sini. Ada beberapa jenis azan, yaitu azannya Abdullah bin Zaid. Beliau bermimpi azan. Berarti azannya dari Abdullah bin Zaid. Hadis dari hadis Abdullah bin Zaid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini sebagaimana yang sudah kita kenal. Ini azannya Abdullah bin Zaid dan inilah azan yang paling terkenal di tengah kaum muslimin, ya, di tengah kaum muslimin. Ini sekali lagi azannya dari hadis Abdullah bin Zaid. Beliau bermimpi seperti itu. Sedangkan qomatnya hampir sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini adalah azannya dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dari apa yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah azan dia adalah syiar Islam yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, hikmah azan adalah memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari ini ada itu, kenapa disyariatkan azan untuk memanggil sholat? Karena lebih mudah, bisa diamalkan di mana saja dan kapan saja. Karena kalau seandainya trompet atau seruling, mungkin tidak mendapatinya di beberapa daerah. Kalau menggunakan kentongan, mungkin tidak mendapatinya di beberapa daerah. Tapi kalau azan dengan suara, memanggil orang sholat dengan suara, maka semuanya bisa dilakukan. Ini hikmah. Kenapa azan dengan ucapan, bukan dengan perbuatan. Karena bisa digunakan di setiap tempat dan waktu. Kemudian pelajaran selanjutnya, yaitu pentingnya sholat berjamaah. Menunjukkan bahwa azan menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap azan. Dan azan fungsinya memanggil orang untuk sholat berjamaah. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya sholat berjamaah. Maka ini merupakan bagian dari introspeksi kita di zaman sekarang, zaman yang banyak hal-hal yang melalaikan dari sholat berjamaah. Maka pada saat itu kita ingat sejarah ini agar kita semangat untuk mengerjakan sholat secara berjamaah dimanapun. Saat kita, ini kadang-kadang kita mudah mengerjakan sholat berjamaah ketika kita dalam keadaan di rumah, kemudian tidak mengerjakan aktivitas apa-apa. Tapi ketika sudah keluar rumah, di pasar, di pusat perbelanjaan, di tempat pekerjaan, maka pada saat itu harus seseorang juga memperhatikan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Tadi malam saya ditanya oleh orang, Ustaz, apa hukumnya atau bagaimana solusinya? Saya sudah keluar dari pekerjaan saya. Karena salah satu sebabnya adalah saya tidak bisa mengerjakan sholat lima waktu di dalam masjid secara berjamaah. Coba lihat orang ini, saking perhatiannya, karena tidak bisa sholat lima waktu berjamaah di masjid, akhirnya dia berhenti dari pekerjaannya. Maka saya nasihati orang tersebut, sungguh perbuatan ini adalah perbuatan yang mulia. Tetapi sejatinya, seseorang berhenti dari pekerjaannya apabila dia tidak bisa mengerjakan sholat. Adapun tidak bisa mengerjakan jamaah, maka ini mungkin bisa diusahakan. Kalau tidak bisa sholat, baru dia mungkin bisa keluar dari pekerjaannya. Adapun seseorang tidak bisa berjamaah, maka dia bisa usahakan. Berusaha agar bisa mengerjakan sholat lima waktu di masjid. Ya, karena disebutkan dalam pertanyaan tersebut, pekerjaannya masih halal. Ketika pekerjaan halal, maka jangan sampai membebankan diri dengan keluar dari pekerjaan. Ya. Ada orang waktu itu di Jepang bertanya, Ustaz, kami di Jepang ini tidak boleh berpuasa dan wajib berbuka oleh tuan ataupun tempat bekerja kami, di perusahaan tempat bekerja kami. Maka pada saat itu saya katakan, keluar, pulang ke Indonesia. Bisa berpuasa, mengerjakan syariat Islam. Nah, ini terutama kalau seandainya tidak bisa mengerjakan syariat Islam. Adapun masih bisa sholat, ya, masih bisa mengerjakan sholat dan tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah, maka ini tidak mewajibkan untuk keluar dari pekerjaan, ya. Tidak mewajibkan untuk keluar dari pekerjaan. Karena dia masih bisa berusaha untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu pentingnya bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk mengambil keputusan bagaimana cara mengajak orang sholat. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya agar beliau bisa mendapatkan cara mengajak orang mengerjakan sholat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keenam adalah agungnya azan. Karena di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada akidah. Agungnya azan. Karena di dalamnya terdapat lafaz yang menunjukkan kepada akidah. Oleh karenanya syaitan, dia membenci ucapan azan. Disebutkan dalam hadis sahih, "Idza nudiya lis-salah adbar syaitan wa lahu dhuratun hatta la yasma'u at-ta'zin. Fa idza qudhiya an-nida'u aqbal hatta idza thuwiba bis-salati adbar hatta idza qada at-tathwiba aqbala hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi wa yaqul udhkur kadha udhkur kadha udhkur kadha lima lam yakun yadhkur lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajul la yadri kam shalla. Ini lihat istimewanya azan dalam hadis ini, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika telah dikumandangkan azan, syaitan mundur dan dia mundur sambil kentut, dengan kentut yang besar, sehingga tidak mendengarkan azan. Karena menyakitkan bagi syaitan ucapan azan tersebut. Di sini istimewanya azan, membuat syaitan takut, mundur, dan dibenci oleh syaitan ucapan azan tersebut. Jika telah selesai ucapan azan, dia datang lagi. Kemudian dia mengganggu manusia lagi. Jika diiqamahkan sholat, dia mundur lagi. Sampai jika telah selesai iqamah, dia datang lagi. Berarti dalam sholatnya. Sampai dia membisikkan pada manusia di dalam hatinya, ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Makanya kadang-kadang orang lagi sholat, dia mengingat hal-hal yang banyak. Nah itu berarti bisikan syaitan masuk ke dalam dirinya. Yang ketika sebelum sholat, dia tidak mengingatnya. Tapi mengingatnya pas sholat. Jadi sengaja, ya, seperti dia mengitari cerita dia. Sengaja itu. Padahal sebelum sholat dia tidak berpikir untuk itu. Tetapi ketika sholat dia mengingat itu sengaja. Oh kenapa nih? Isuk kenapa lah? Kemudian imbah isuk apalah? Dan semisal. Dia mengingat. Itu memang bisikan syaitan. Sampai akhirnya dia lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Nah ini menunjukkan agungnya ucapan-ucapan azan. Kemudian faedah yang ketujuh yang disebutkan oleh penulis, keutamaan mengumandangkan azan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, al-muadzin yughfaru lahu mada sautih wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Seorang yang mengumandangkan azan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Jadi suaranya panjang. Orang yang mengumandangkan azan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Dan disaksikan oleh semua yang mendengarnya nanti pada hari kiamat. Baik itu makhluk yang hidup ataupun yang mati. Disaksikan baik semua disaksikan atau semua yang hidup, semua makhluk akan menjadi saksi nanti untuknya pada hari kiamat. Baik yang hidup ataupun yang mati, yang mendengar azannya tersebut. Ini keistimewaan muadzin. Dan masih banyak dalil-dalil tentang keistimewaan azan dan muadzin. Saya tambahkan sedikit tentang keistimewaan azan dan muadzin. Kalau tadi keistimewaannya adalah diampuni dosanya sepanjang suaranya. Kemudian keistimewaan yang lain, muadzin adalah seorang yang paling baik ucapannya. Muadzin adalah seorang yang paling baik ucapannya. Karena mengajak orang untuk mengerjakan sholat, maka dia paling baik ucapannya dari seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Muadzin mengajak kepada Allah. Maksud ayat ini tidak ada yang paling baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah dan orang yang beramal saleh, yaitu sholat. Dan ini adalah dilakukan oleh orang-orang muadzin. Maka seorang muadzin keutamaannya yang kedua yaitu dia adalah orang yang mengucapkan ucapan yang paling baik di antara seluruh manusia. Yang ketiga, keistimewaan muadzin, dia adalah manusia yang paling tinggi, atau bukan paling tinggi, paling panjang. Lehernya pada hari kiamat. Paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ustadz, kalau panjang leher itu jelek, kok bisa jadi keistimewaan? Maka bagaimana cara menjelaskannya? Kita lihat penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Ibn Utsaimin, apa yang dimaksud dengan paling panjang lehernya pada hari kiamat? Idza bu'itsan nasu fa innal mu'adzinin yakunu lahum mizah laysat lighairihim wa hiya annahum atwalun nasi anaqan fayarifuna bidzalika tanwihan li fadlihim fayu'rafuna bidzalika tanwihan li fadlihim wa idhharan li syarafihim. Jika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka orang-orang muadzin yang mengumandangkan azan, mereka memiliki keistimewaan yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu mereka paling panjang lehernya. Dikenal mereka akan hal itu sebagai isyarat untuk keistimewaan mereka dan penampakan kemuliaan mereka. Ini penjelasan para ulama, di antaranya Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kenapa atau bagaimana syarah hadis bahwa muadzin adalah orang yang paling baik, paling panjang lehernya. Maksudnya adalah ketika manusia dibangkitkan hari kiamat, maka orang yang muadzin akan terlihat paling panjang lehernya karena dia mulia. Pemberian isyarat bahwasanya dia adalah orang yang mulia. Itu penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik. Di sana ada penjelasan dari ulama lain, di antaranya Imam Nawawi. Beliau mengatakan, qila ma'nahu, di antara maknanya adalah aktsarun nasi tasyawufan ila rahmatillah. Orang yang muadzin paling panjang lehernya, maksudnya adalah manusia yang paling ingin dirahmati oleh Allah. Paling panjang lehernya maksudnya manusia yang paling ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, "Li'anna al-mutashawwif yutilu 'unuqahu ila ma yatatalla'u ilayhi." Fama'nahu kathratu ma yarawnahu minas thawab. Karena orang yang ingin itu biasanya mengangkat lehernya. Maka maknanya orang muadzin, orang yang paling panjang lehernya, maknanya adalah orang yang paling ingin melihat rahmat Allah karena saking banyaknya pahala yang dia dapatkan dari hasil azannya. Berabot kan? Ya. Apa maksudnya tadi? Orang yang paling panjang lehernya maksudnya adalah orang yang paling ingin melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia paling ingin melihat rahmat Allah? Karena dia melihat saking banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengumandangkan azan. Maka jangan mundur dari tugas muadzin. Rugi. Ya, kalau seandainya ditugaskan untuk azan. Rugi. Harus nyaman saat di masjid. Sangkel hati ulun. Mungkin ada gesekan-gesekan di masjid dengan beberapa pengurus. Maka kemudian ingin mundur. Untuk apa meninggalkan pahala yang begitu besar di hari kiamat hanya karena situasi bergaul yang mungkin kadang naik, kadang turun, kadang nyaman, kadang perang, kadang macam-macam. Maka jangan sampai dilepas. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi muadzin di masjid, maka jangan sampai dilepas tugas ini. Karena pahalanya sangat besar. Nah, ini salah satu penjelasan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala, kenapa orang yang muadzin dipanjangkan lehernya. Taib. Keutamaan azan yang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, yaitu azan sangat besar pahalanya. Saking besarnya pahala, maka mereka sudi untuk berundi. Sudi untuk berundi agar bisa mengumandangkan azan. Karena muadzin cuma satu. Ya, karena muadzin cuma satu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lau ya'lamun nasu ma fil nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang besar di dalam mengumandangkan azan dan sab pertama, kemudian mereka tidak mendapati kesempatan itu kecuali harus berundi, maka mereka berundi agar bisa mengumandangkan azan dan duduk sholat di sab pertama. Ini menunjukkan saking besarnya pahala muadzin. Kemudian keutamaan lainnya, seorang muadzin didoakan mendapat ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan mendapatkan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzin." Imam adalah seorang yang menjaga, maksudnya menjaga salat. Imam itu penjaga salat. Kalau seandainya tidak didirikan salat, maka imam bergerak untuk memerintahkan manusia mengumandangkan azan dan mengerjakan salat. Dan muadzin adalah mu'taman, orang yang diberikan amanah untuk mengumandangkan azan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang-orang yang muadzin." Nah, ini menunjukkan keutamaan dari muadzan, yaitu mendapat doa Rasulullah SAW, yaitu beliau didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan ampunan. Kemudian yang selanjutnya, seorang yang muadzin adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Ibnu Abi Aufa. Hamba-hamba Allah yang terbaik. Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma li dzikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang menjaga matahari, bulan, dan bintang untuk mengumandangkan azan. Artinya orang muadzin ini melihat kapan matahari terbenam, kapan matahari tergelincir waktu zuhur, kapan matahari mempunyai bayangan satu tubuh manusia, kapan matahari mempunyai dua kali lipat bayangan tubuh manusia, dan semisal. Ya, untuk mengumandangkan azan, kapan matahari terbenam, dan semisal. Itu beberapa keutamaan dari orang yang mengumandangkan azan. Kemudian pelajaran selanjutnya, itu sudah semua tadi ya. Pelajaran selanjutnya yang disebutkan oleh penulis tentang bab ini ataupun pembahasan ini adalah bahwa terdapat pahala yang besar bagi siapa yang menjawab azan. Terdapat pahala yang besar bagi siapa yang menjawab azan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar orang yang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian "Tsumma shallu alayya." Kemudian salatlah atasku, bersalawatlah atasku. "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Kemudian sesungguhnya siapa yang bersalawat atasku satu kali salat, Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Thumma salullaha azza wa jalla liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah azza wa jalla untukku al wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Wa arju an akuna anahwa. Sesungguhnya wasilah adalah sebuah kedudukan di dalam surga yang tidak pantas diberikan kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap akulah yang mendapatkan wasilah tersebut. Faman sa'alallaha liyal wasilah halat lahu alaihi syafa'ah. Barang siapa yang dia meminta wasilah, maka halal baginya syafaat atasku. Di sini saya ingin menjelaskan pekerjaan orang yang mendengar azan. Satu, menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, pekerjaan orang yang mendengar azan. Satu, menjawab seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Kecuali ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka menjawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Ini pekerjaan pertama. Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Pekerjaan yang kedua bagi orang yang mendengar azan adalah mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Wa bi muhammadin nabiyya. Kapan mengumandangkan ini? Kapan mengucapkan ini? Ketika selesai muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ucapkan itu raditu billahi rabba bil islamina wa muhammadin nabiyyan wa rasul. Kemudian pekerjaan yang ketiga yaitu bersolawat atas nabi setelah selesai mengumandangkan azan. Jadi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, maka bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang keempat, berdoa setelah azan dengan doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Doa setelah azan. Kemudian yang kelima, mintakan wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lima pekerjaan bagi siapa yang mendengarkan azan dan pahalanya besar-besar. Salah satu pahalanya adalah dia dihalalkan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Lima pekerjaan orang yang mengumandangkan azan. Tapi pelajaran selanjutnya yang kesembilan yaitu kenapa azan bukan dengan wahyu langsung dari Jibril tapi melalui mimpi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan kedudukan para sahabat dan inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin memperlihatkan kedudukan para sahabat bahwa mereka mimpinya pun diterima. Mimpinya pun diterima. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu kisah yang disebutkan oleh penulis di sini, kisah di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, yaitu kebiasaan kaum Yahudi di kota Madinah kalau mendengar azan mereka menjadikan olok-olokan. Ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Menjadikan olok-olokan dan main-mainan. Dan akhirnya akibat olok-olokan tersebut mereka disiksa oleh Allah, rumahnya dibakar. Akibat di malam hari tidak mematikan lampu sehingga satu kejadian akhirnya rumahnya terbakar. Karena mereka mengolok-olok azan. Dan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di dunia bagi siapa yang mengolok-olok agama. Itu disebutkan kisahnya di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Alhamdulillah selesai pembahasan yang kedua, yaitu pensyariatan-pensyariatan. Dan syariat yang pertama yang kita bahas yaitu pengumandangan azan atau disyariatkannya azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah keutamaan azan dan iqamah tadi berlaku untuk akhwat yang iqamah saat berjamaah sesama akhwat? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya semoga. Jawabannya apa? Semoga. Karena yang disyariatkan untuk mengumandangkan azan adalah laki-laki. Dan adapun perempuan hanya hukumnya boleh. Bahkan bukan sunnah, boleh. Bukan sunnah malah, boleh. Artinya kalau tidak ada azan dan tidak ada iqamah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Maka saya katakan semoga perempuan yang juga mengumandangkan iqamah ketika sholat berjamaah di antara mereka mendapatkan pahala. Semoga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya azan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Hukumnya haram karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, hukumnya haram. Dan jenis perbuatannya bid'ah. Hukumnya haram, jenis perbuatannya bid'ah. Kemudian bagaimana kita menyikapi keputusan pemerintah yang melarang dikumandangkan azan sedangkan yasinan dan bacaan yang menggunakan mik masjid yang tidak ada syariatnya namun tidak dilarang oleh pemerintah? Saya tidak mengetahui kalau pemerintah melarang azan. Jangan dusta atas pemerintah. Ya, pemerintah tidak melarang azan. Pemerintah memberikan pengaturan terhadap penggunaan mik ketika menggunakan azan, mengumandangkan azan. Dia tidak melarang. Coba lihat bimbingan masyarakat. Jangan terlalu membaca framing sedangkan isinya tidak dibaca. Jadi ini iPad ada covernya. Dia baca covernya, isinya tidak dilihat. Baca komentar orang-orang, isinya tidak dilihat. Ini tidak benar ya. Dan itulah buruknya orang yang memberikan opsi ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ini termasuk kaum khawarij. Ya, sedikit-sedikit ada keputusan pemerintah, langsung dijelek-jelekkan, langsung direndahkan, langsung dituduh pemerintah tidak suka Islam. Ini tidak benar. Saya katakan seperti ini, siapapun presidennya, Anda harus berhusnudzon kepada pemerintah. Kecuali kalau memang benar-benar mereka merendahkan Islam, menghinakan Islam. Ya, ataupun melarang syiar Islam. Coba sekarang azan terdengar. Sampai saat ini tadi Mas Robi mengadakan azan, enggak ada tuh dilarang. Ditangkap kah? Enggak. Itu fitnah kepada pemerintah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memuliakan pemerintah. Man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di bumi, penguasa yang Allah kuasakan di bumi, maka niscaya dia akan dihinakan oleh Allah. Termasuk juga perbuatan kekeliruan adalah seseorang membuat isu-isu untuk merendahkan, menjelekkan pemerintah. Sehingga tidak ada mosi kepercayaan lagi terhadap pemerintah. Ini haram hukumnya. Kalau Anda punya nasihat untuk pemerintah, sampaikan dengan baik, dengan benar, sesuai yang dicontohkan oleh syariat Islam. Adapun berbicara di hadapan khalayak ramai, menjelekkan, ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ironinya kadang-kadang yang berbaju Islam ataupun menganggap dirinya pergerakan Islam melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam dalam praktek menasehati pemerintah. Ini tidak benar. Ya. Menjelek-jelekkan pemerintah tidak benar. Ini tidak benar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Seperti misalkan di zaman sekarang. Sebagian orang menjelek-jelekkan presiden kita. Bapak Joko Widodo, hafizahullahu ta'ala. Dengan mengumbar seluruh keburukan-keburukannya. Ini tidak benar dalam agama Islam. Karena itu akan menimbulkan mosi ketidakpercayaan oleh rakyat. Kalau sudah tidak ada mosi kepercayaan oleh rakyat, ketidakpercayaan oleh rakyat, maka yang ada akhirnya rakyat membenci pemerintah. Akhirnya tidak ada lagi penguasa. Akhirnya chaos. Makanya hati-hati yang mengingin, yang mencela-cela pemerintah. Bagaimanapun kita, ya, meskipun kita belum setuju dengan cara pemilihan yang dilakukan di negeri ini karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi ketika sudah menjadi pemimpin tetap wajib ditaati. Tetap wajib ditaati. Jaga di kehormatannya, didoakan di mimbar-mimbar agar menjadi pemimpin yang saleh, dikawani oleh kawan-kawan yang saleh. Ya, ini hati-hati, ini akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menghormati, memuliakan, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Menasihati pemimpin dengan rahasia, tidak diperbolehkan. Maka saya katakan, ini fitnah terhadap pemerintah. Pemerintah tidak melarang azan. Mana ada larangan dari Kementerian Agama ataupun Presiden Joko Widodo untuk melarang azan? Enggak ada tuh. Ini fitnah. Ya. Wallahu a'lam. Meskipun kita tidak setuju kalau seandainya ada masjid yang melakukan mik luar sehingga dilihat, didengar oleh orang banyak pada waktu orang-orang beristirahat. Dan perbuatan-perbuatan tersebut belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya. Kita tidak setuju perbuatan itu. Apalagi saya kadang-kadang mendengar itu kalau bulan Ramadan di corong-corong masjid itu diperdengarkan musik-musik gambus. Persatuan, persatuan. Ya. Itu masjid, masjid. Kok ada musiknya? Masjid atau perdamaian ya? Enggak hafal. Ini tidak benar ya. Itu penyimpangan agama. Bahkan terang-terangan dengan apa namanya pengeras suara di masjid. Enggak benar. Ada orang azan namun hayya 'ala shalahnya cuma satu kali, langsung ke hayya 'ala falah. Setelah selesai azan, dia pun azan dari awal lagi untuk menyempurnakan sehingga dia melakukan dua azan. Bagaimana hal ini menurut Ustaz? Maka jawabannya semestinya ketika dia azan hayya 'ala shalah sekali, hayya 'ala falah sekali, kemudian dia mungkin diberitahu bahwasanya hayya 'ala shalahnya cuma sekali, hayya 'ala falahnya sekali, maka kemudian dia mengulanginya dari awal. Maka ala kullin, yang jelas dia sudah mengulanginya, maka azannya yang kedua sah. Azannya yang kedua sah. Baik. Kalau seandainya dia tidak mengulangi, Ustaz, dia biarkan seperti itu. Ya. Azan hayya 'ala shalahnya sekali, hayya 'ala falahnya juga sekali, apakah sah azannya? Allahu a'lam, tetap sah. Karena hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah itu dua kali, ya, itu adalah kesunahan. Adapun kalau sekali maka tetap sah insyaallah taala. Yang tidak sah adalah apabila tidak diucapkan. Ya. Jadi jawabannya begitu tadi. Kalau sudah diulang ya sudah selesai, berarti azan yang kedua sudah sah. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak mengulang, maka bagaimana? Maka jawabannya adalah wallahu alam, tetap sah. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana hukum memukul beduk sebelum azan? Maka belum ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah membaca doa setelah azan dan membaca salawat hanya diperuntukkan untuk yang mendengar azan? Apakah muazin juga membaca doa setelah azan? Wallahu alam, permasalahan ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa muazin dia tidak menjawab apa yang dia kumandangkan, tetapi dia tetap membaca doa azan. Jadi dia tidak menjawab apa yang dikumandangkan. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia ucapkan sendiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dan yang mendengarnya pun mendengar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi muadzin gak perlu, dia mengucapkan azan saja, tidak perlu menjawab sebagaimana orang yang mendengar azan. Perlukah dia berdoa? Maka wallahu alam, hukumnya adalah umum. Doa setelah azan hukumnya adalah umum, baik untuk muadzin ataupun yang mendengar azan. Ya, baik untuk muadzin ataupun yang mendengar azan. Wallahu alam. Sudah. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya ingin bertanya kisah yang sahih. Sahabat Nabi Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jazakallahu khairan. Kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu, saya tidak tahu. Nanti kita baca dulu. Saya tidak tahu. Ada yang lain? Taib. Ini yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membahas pensyariatan-pensyariatan yang lain dari pensyariatan-pensyariatan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.